Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Dan di dalam riwayat yang lain, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk ucapan sumpah, demi jiwaku yang ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaih, tidaklah dari seorang laki-laki yang memanggil istrinya lalu dia enggan untuk mendatangi suaminya, illa kana alladhi fis sama, kecuali yang ada di langit, sakhitan alaiha, murka kepada wanita tersebut, hatta yarda anha, sampai suaminya ridha terhadap istrinya. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW bersumpah bahwasannya tidaklah seorang laki-laki dia memanggil istrinya lalu istrinya enggan untuk mendatangi panggilan tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada wanita itu sampai suaminya ridha. Ini menunjukkan tentang azmun haqqi zauj ala zaujatihi, besarnya hak suami terhadap istrinya. Ya, besarnya hak suami terhadap istrinya. Hingga disebutkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Murka kepada istri yang dia enggan untuk mendatangi panggilan suaminya. Sampai kata Rasulullah SAW, suami itu ridha Ridha di sini artinya sampai suaminya itu tidak marah kepada istrinya. Iya. Ridhonya seorang suami terhadap istrinya dalam permasalahan ini itu terkadang iya, jarang sekali. Iya. Ada di antara para suami terkadang dia ridha, iya. Tidak marah sebelum terbitnya fajar. Iya. Marahnya itu hanya ketika ya saat itu ya marah ya tidak suka, tapi setelah sebelum terbit fajar akhirnya tensinya turun ya. Dan terkadang pula ya suaminya ini tidak ridha ya kecuali setelah satu hari, bahkan ada yang dua hari. Ya. Nah, marah kepada istrinya. Maka selama suaminya tersebut tidak ridha kepada istrinya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada wanita tersebut. Ya. Na'udzubillah, ya. Allah murka, ya. Kepada makhluknya berarti menunjukkan tentang ya perbuatan yang dilakukan makhluknya tersebut adalah perkara yang ya sangat-sangat berbahaya. Naam. Kemudian apakah boleh seorang istri dia tidak menunaikan panggilan suaminya karena sebab memang sang suami ini tidak memberikan haknya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, jika ada seorang suami ketika dia tidak menunaikan hak istrinya, ya, tidak memberikan nafkah, enam, maka falahal haq an taqtassa minhu wa an la tu'tihi haqqahu kamilan. Maka pada wanita ini memiliki hak untuk ya membalas, mengisos ya terhadap perbuatan suaminya tersebut. Ya. Dia tidak diberikan ya nafkah, tidak diberikan ya nam tempat tinggal, padahal suaminya mampu untuk memberikannya, lalu tidak memperhatikan ya. Tiba-tiba suami ini datang lalu memanggil istrinya, meminta haknya. Ya. Maka di sana ada hak istri ya untuk membalas perbuatan suaminya tersebut, untuk dia tidak memberikan hak suaminya secara sempurna. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-syahrul haramu bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum. Bulan yang haram dengan bulan yang haram. Dan sesuatu yang dihormati, qisasun berlaku adanya qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma 'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia semisal apa yang dia menyerang kalian. Berarti perintah untuk membalas. Waliqali ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan jika kalian membalas, maka balaslah mereka dengan balasan yang serupa terhadap apa yang kalian telah terima. 6. Jadi hadis ini berlaku ketika seorang suami dia melaksanakan hak terhadap istrinya. Memberikan nafkah, memberikan pakaian, kemudian tempat tinggal, dengan kemampuan dari suaminya, memberikan perhatian dan pendidikan. Dan ketika istrinya tersebut dipanggil oleh suaminya, lalu dia enggan untuk mendatanginya, maka berlaku bahwasanya Allah murka terhadap wanita tersebut sampai suaminya ridha. 6. Adapun ketika seorang suami yang dia menyia-nyiakan istrinya, menelantarkan istrinya, membiarkan tanpa adanya tanggung jawab, lalu sang suami datang dan meminta haknya, maka boleh bagi seorang istri untuk tidak menunaikan haknya, hak suaminya secara sempurna. 6. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Kecuali melainkan yang di atas langit sakhitan murka. Ini menunjukkan tentang akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan salaful ummah, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, Allah itu di atas langit. Zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Fauqa arsyih. Di atas arsynya. Fauqa sab'a samawat. Di atas langit yang 7. 6. Dan bukan yang dimaksud bahwasannya di sini. Fis sama artinya adalah fi mulki fis sama. Kerajaan yang di langit, bukan, tetapi menunjukkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langit. 6. Kalau ada orang yang menyatakan bahwasannya maksudnya adalah kerajaan Allah itu di atas langit, kerajaannya di atas langit, maka ini adalah tahriful kalam, memalingkan makna yang sesungguhnya, memalingkan makna dari tempatnya. Dan pemalingan makna ini merupakan daripada sifat-sifat orang-orang Yahudi, yang dimana mereka telah memalingkan, mentahrif kitab mereka, yaitu Taurat. 6. Jadi, illa kana alladhi fis sama'i sakhatan, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama'i, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya, bersemayam di arasy-Nya. 6. Ini kita dapati, ya, secara fitrah. Secara fitrah itu artinya secara alami, ya, fitrah manusia, secara alami. Enggak perlu untuk kita mempelajari Allah itu di mana, tidak perlu. Secara fitrah, secara alami, ya, masing-masing kita, bahkan makhluk-makhluk selain manusia, itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Dari sisi mana? Ya. Dari sisi mana fitrah manusia, bahkan, ya, makhluk yang lainnya dari kalangan hewan, Allah itu ada di atas langit? Ya, dari sisi ketika manusia itu berdoa, ya, maka dia akan mengangkat tangannya dan, ya, mengangkat kepalanya ke atas langit. Ini fitrah, ya. Tidak ada yang mengajarkan, ya, secara fitrah, ya, alami sudah demikian, ya, meminta kepada Allah. Kemana kepala itu akan diangkat? Ke atas langit. 6. Ya. Ini fitrah manusia, ya. Bahkan sekalipun orang yang dia menentang bahwasannya Allah itu di atas langit, mereka pun meminta dan mengangkat kepalanya ke atas langit ketika mereka berdoa. Ya. 6. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang mengingkari, ya, bahwasannya Allah itu di atas langit. Kemudian juga hewan, ya, mereka mengangkat kepalanya ke atas langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Di sini ada kisah, ya, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hadatsani ahadul asatidah fil jami'ah indana an syakhsin ittasala alaihi min al-Qahirah. Telah menceritakan kepadaku, ya, salah seorang ustaz di jami'ah, ya, di sisi kami, tentang seseorang yang meneleponnya dari Mesir. Ketika Mesir diguncang gempa, dia mengatakan, innahu qabla zalzalah bidaqa'iq hajat al-hayawanat fi muqirriha. Ya, laki-laki ini bercerita, sesungguhnya sebelum terjadinya gempa, beberapa menit, ya, para hewan-hewan itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat mereka masing-masing, ya, di kandang-kandang mereka masing-masing, di hadiqatul hayawanat, ya, di kebun binatang. Hajat hayajan aziman summa bada'at tarfa'u ra'saha ila sama. Binatang ini pun bermunajat kepada Allah. Ya, kemudian dimulai dengan mengangkat kepalanya ke atas langit. Ya. Kepala hewan-hewan itu ke atas langit. Ya, bermunajat dengan suara-suara mereka. Ya. Nah, masing-masing suara hewan ini begini, mereka ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kepalanya ke atas. Ini sebelum terjadinya gempa. Subhanallah, ya. Sampai binatang pun mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Lalu bagaimana dengan ya manusia yang Allah berikan akal yang sempurna, lalu mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Waliyadzu billah. Naam. Iya. Dan ya. Salah satu daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah di atas langit. Ya. Ala arsy istawa, di atas arsy-Nya Allah bersemayam. Naam. Berdasarkan dalil Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ya. Naam. Karena banyak di antara ya, kelompok-kelompok Islam yang memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat, mereka menyatakan bahwasanya Allah itu fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana. Ya. Ya. Allah itu tidak ada di langit, tapi Allah itu ada di mana-mana. Naam. Ya. Sebagian lagi, ya, mereka mengingkari Allah. Naam. Mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Al-muhim daripada pembahasan malam pada hari ini, ya, bahwasannya adalah hak seorang suami itu a'zham, ya, lebih besar, ya, na'am, terhadap istrinya, sehingga ya, ketika seorang suami memanggil istrinya, maka hendaknya sang istri mendatanginya, walaupun dalam keadaan sibuk, ya, di dapur, ya, atau sedang mencuci pakaian atau yang lainnya. Ketika sang suami memanggilnya, maka ya dia harus ya mendatangi ya panggilan tersebut. Naam. Karena besarnya hak seorang suami naam terhadap istrinya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wadhalu jami'an.